بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita kembali berkumpul bersilaturahmi, bermuajah secara virtual dalam program kita pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, yang sampai pada pagi hari ini kita sudah sampai pada pembahasan al-mashu al-khufaini, yaitu mengusap dua khuf. Mudah-mudahan apa yang kita baca di hari-hari sebelumnya menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat sekaligus menjadi tambahan amal ibadah kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Wa salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. فصل: والمسح على الخفين جائز. فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. فصل ini berkat masih berkaitan mantan Abu Syuja, Syah Abu Syuja. Faslun, fasal ini, wal mashu ala al-khufaini jaizun bi thalathati syara'ita. Wal mashu, dan mengusap ala al-khufaini, mengusap sepatu khuf. Khuf itu sepatu apa ya? Ya, sepatu yang menutupi mata kaki. Dulu kalau saya sering bercanda itu, sepatu khuf itu kayak sepatunya JKT48 gitu. Dia apa namanya, kayak sepatunya JKT48 itu yang sampai betis gitu ya. Jaisun artinya ketika berwudu kaki kita dibalut dengan khuf itu tersebut, maka tidak perlu dibuka, cukup diusap saja sepatunya. Tapi kebolehan ini, kebolehan mengusap khuf ini, bisa lah seti syarat itu dengan tiga syarat. Ada syarat kebolehan. Ini kata Imam Abi Syuja'. Ay yabtadi alubsuhuma ba'da kamali taharati. Ay yabtadi, yaitu memulai. Lubsuhuma, memakai kedua khuf sepatu tersebut. Ba'da kamali taharati, setelah sempurnanya tahar. Wa ay yakuna satiraini li mahallil ghusli minal qadamaini. Yang kedua, ay yakuna khuf tersebut haruslah satiraini, menutupi di mahallil ghasli, untuk menutupi seluruh bagian yang dibasuh. Minal qadamain, daripada kedua kaki. Yang ketiga, wa ayyakuna mimma yumkinu mutaba'atul masyi adayhima. Ayyakuna khuf tersebut, sepatu khuf tersebut, keduanya mimma yumkin, yang memang mana mungkin mutaba'atul masyi 'alaiha, untuk kita berjalan memakai tersebut. Mutaba'atul masyi, jadi maksudnya kalau bahasa sederhananya, khuf tersebut layak untuk dipakai berjalan jauh begitu. Ini tiga syarat yang dikemukakan oleh matan al-Syah Abi Syuja'. Kemudian Imam Taqiyuddin al-Haisni mensyarah, menjelaskan al-aslu fi jawazil mashi. Al-aslu ay dalil. Dalil banyak ya. Katakan tu ada 70 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan tentang mengusap dua khuf. Artinya kalau ada 70 sahabat berarti mausaf itu sesuatu yang mutawatir. Periwayatan tentang khuf itu sesuatu yang mutawatir. Karena lebih dari angka 10, kata Imam Al-Ghazali itu ya. Batasan mutawatir itu kan sebenarnya tidak ada. Cuma beberapa ulama termasuk Imam Al-Ghazali mengatakan 10 itu ya sudah sebut, sudah sampai pada mutawatir itu sudah banyak. Satu angkatan 10 orang itu sudah banyak. Al-aslu fi jawazil mashi dalil argumen dasar fi jawazil mashi kebolehan mengusap dua khuf ketika berwudu tanpa harus membuka sepatunya kemudian membasuh kaki, cukup diusap saja sepatunya. Marwahu Muslim. Jadi dalilnya apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jarir dari sahabat Jarir sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarir namanya di Bukhari Al-Kindi, aduh saya lupa. An Jarir qala, dari sahabat Jarir radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam bala, beliau buang air kecil. Summa tawaddu'a, kemudian wudu. Itu summa itu dalalatu tartib. Summa kencing, kemudian dia wudu. Wa masaha ala khufaihi wa kana yujibuhum hadzal hadis. Wa masaha, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam wudunya masaha ala khufaihi, mengusap dua sepatu khufnya. Wa kana yujibuhum hadzal hadis, dan hadis ini yujibuhum, membuat para sahabat itu tertarik. Yujibuhum itu artinya juga senang begitu, tertarik sekaligus senang. Wa kana yujibuhum hadzal hadis li'anna Islam Jarir, Islamnya Jarir itu, kenapa para sahabat itu senang dan juga tertarik dengan hadis ini? Li'anna Islam Jarir, karena Islamnya Jarir Al-Kindi ini, kana ba'da nuzulil Maidah, itu setelah turunnya surat Al-Maidah. Dan kita tahu surat Al-Maidah itu mu'udhumnya, kebanyakan ayat dalam surat Al-Maidah itu ayatnya tuh ayat turun belakangan. Jadi surat Al-Maidah itu kebanyakan ayatnya turun belakangan gitu. Bahkan salah satu versi ulama, surat terakhir yang turun, salah satu versi yang dikemukakan oleh siapa? Ulama, aduh saya lupa itu kita, Badruddin Az-Zarkashi gitu, beliau punya kitab tentang Ulumul Quran, Al-Burhan fi Ulumil Quran. Salah satu pendapat yang dikemukakan bahwa ayat yang terakhir turun dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kan surat Al-Maidah ayat 3 atau ayat 5. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Itu salah satu versinya. Tapi versi yang berbeda dikemukakan juga bahwa ternyata yang terakhir turun dari Al-Qur'an itu adalah wattaqu yawman. Surat Al-Baqarah ayat 200 berapa itu, wattaqu yawman turja'una fihi ilallahi, dan seterusnya dan seterusnya. Artinya walaupun ada perdebatan ayat terakhir turun kapan, turunnya ya, ayat apa yang menjadi ayat terakhir, tetapi semua sepakat surat Al-Ma'idah itu kebanyakan ayat dalam surat Al-Ma'idah turun belakangan. Jadi surat Al-Ma'idah itu seperti surat yang menjadi penutup turun-turunnya Al-Quran. Dan Islam Jarir ini, itu Islamnya setelah turunnya surat Al-Ma'idah. Di dalam surat Al-Ma'idah ada ayat wudu begitu. Fala takunu ayat Al-Ma'idah dalati ala ghasli rijlaini. Maka karena ayatnya turun, surat Al-Ma'idah turun, artinya Jarir, sahabi ini, sahabat Jarir radhiyallahu anhu, Islamnya setelah turun ayat surat Al-Maidah yang mana dalamnya ada ayat wudu. Fala takunu ayatul maidah ad-dalah, maka ayat dalam surat Al-Maidah ad-dalah yang menunjukkan ala ghusl rajlai ala ghusl rijlaini, bahwasanya wajib membasuh dua kaki, nasikhatan, itu tidak menjadi nasakh, tidak menjadi penghapus apa yang disebutkan dalam hadis oleh sahabat Jarir. Lil mashi, untuk apa namanya, fala yakunu nasikhan, maka itu tidak menjadi nasakh, tidak menjadi penghapus untuk syariat mengusap dua khuf, karena turunnya belakangan gitu ya. Udah duluan tuh surat Al-Maidah turun, baru kemudian sahabat Jarir meriwayatkan tersebut. Kalau seandainya sahabat Jarir meriwayatkan dulu kemudian baru turun ayat, itu mungkin bisa dikatakan penghapus. Tapi ternyata ayat wudu itu sudah turun belakangan, sudah turun duluan, baru kemudian setelah itu syariat mengusap khuf dari Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh banyak sahabat. Artinya ayat wudu tidak menghapus. Qala An-Nawawi wa ghayruhu, Imam Nawawi dan selain Imam Nawawi mengatakan, artinya banyak nih, wa ajma'a man yu'taddu bihi fil ijma'i, ajma'a, telah bersepakat, man yu'taddu bihi fil ijma'i, yaitu orang-orang yang yu'tad, dihitung pendapatnya, bihi fil ijma' dalam masalah ijma'. Jadi maksudnya Imam Nawawi bahwa untuk keabsahan mashu anil khufaini, syariat mengusap dua khuf ini adalah syariat yang sudah diijma'kan oleh ulama-ulama yang kita anggap bahwa pendapatnya itu sah untuk dimasukkan dalam kategori ijma'. Karena Imam Nawawi itu tidak memasukkan beberapa ulama sebagai orang yang diminta pendapatnya atau dilihat pendapatnya dalam masalah ijma'. Jadi kan ijma' itu kan kesepakatan seluruh ulama, kesepakatan dalam masa tersebut bersepakat, tidak ada yang mengingkari, maka jadi ijma. Nah, Imam Nawawi mengatakan syariat mengusap khuf itu syariat yang disepakati oleh seluruh ulama yang kita anggap mereka adalah orang yang layak untuk diambil pendapatnya. Artinya ada orang-orang yang dikatakan sebagai ulama, tapi Imam Nawawi tidak melihatnya sebagai seorang yang layak untuk diambil pendapatnya. Salah satunya apa? Salah satunya ulama Khawarij. Salah satunya juga kalau kita lihat dalam Muqaddimah Syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan orang mazhab Zahiriyah itu pendapatnya itu tidak dihitung. Jadi kalau seluruh orang sudah bersepakat, satu berselisih Al-Zahiri itu tidak dihitung, kita tetap katakan ini ijma'. Ya, tapi kalau walaupun kemudian Zahiri bersepakat dengan fulan, tapi ada satu ulama dari Ahlus Sunnah yang berbeda, maka kita enggak sebut itu ijma'. Jadi Imam Nawawi punya standar ulama mana yang diambil pendapatnya. Nah, ini syariat khuf ini adalah syariat yang diijma'kan, sudah disepakati oleh seluruh ulama yang kita anggap layak untuk diambil pendapatnya. Ala jawazil mashi, untuk atau tentang kebolehan mengusap al-khufaini, kedua khuf fil hadhari wa safari, baik itu dalam keadaan hadhar atau safar. Ini dijelaskan hadhar wa safar agar tidak ada anggapan bahwa khuf itu adalah rukhsah bagi orang yang melakukan perjalanan. Bukan. Jadi khuf, mengusap dua khuf itu dilakukan juga dalam keadaan tidak safar. Sawa'un kana li hajatin aw li ghairiha, baik itu dia ada hajatnya atau tidak ada hajatnya. Hatta yajuzu lil mar'ati, bahkan boleh juga syariat mengusap dua khuf itu lil mar'ati lil mulazimati baitaha, yaitu bagi perempuan yang mulazim, yang tinggalnya di rumah, aslinya apa ya, perempuan yang diem aja di rumah gitu. Hatta sampai perempuan yang gak kemana-mana, diem di rumah, itu juga boleh mengusap dua khuf gitu. Jadi ingin menegaskan kepada para pemirsa yang lain atau para pembaca yang mentakidil al-isni bahwa syariat khuf ini ada syariat yang bukan sebagai rukhsah, bukan keringanan karena sebab dia safar, bukan keringanan karena sebab dia sakit. Dia itu syariat, dia bukan bagian daripada rukhsah, tapi dia adalah azimah, kan begitu. Beda azimah dengan rukhsah. Azimah itu ya asal syariatnya begitu. Rukhsah itu pengganti keringanan atas syariat yang asli. Jadi dia itu azimah, bukan rukhsah. buktinya bahwa syariat khuf itu mengusap dukhuf boleh dilakukan oleh orang yang safar atau juga enggak safar. Yang enggak safar dia punya hajat enggak punya hajat boleh. Bahkan perempuan yang tinggal aja di rumah, diem aja di rumah. Yang kalau bahasa orang Betawi itu dapur kasur, dia boleh maki khuf, dia cukup mengusap dua khufnya begitu ketika berwudu. Wa zamin alladhi la yamshi. Zamin itu sebenarnya zamin itu orang yang sakit berkepanjangan. Tapi zamin di sini artinya ditambahkan alladhi la yamshi, itu yang tidak bisa berjalan, yaitu orang yang stuk syalal. Badannya stuk, kakinya stuk, zamin. Zamin orang yang sakitnya berkepanjangan. Alladhi la yamshi, yang memang tidak bisa berjalan. Maka zamin di sini diartikan sebagai orang yang lumpuh gitu. Orang yang stroke. Jadi bahkan orang yang lumpuh pun, orang yang stroke, kalau dia mau pakai khuf ya boleh, enggak ada masalah. Ya tentu bukan dia pakai khuf kan gitu, dipakai nama anaknya atau siapapun, itu dia boleh juga, enggak ada masalah. Jadi yang namanya mengusap dua khuf itu azimah, dia bukan tusuk. Kita boleh kerjakan itu ada hajat atau enggak ada hajat, dalam ya lumpuh hajat atau enggak ada hajat, perempuan atau laki-laki, di rumah atau keluar, pokoknya siapapun boleh mengusap dukhuf. Wallahu a'lam. Wa ankara rafidatu, akan tetapi syariat mengusap dukhuf ini dinafikan atau diingkari oleh ar-rafidah, kelompok ar-rafidah. Kelompok ar-rafidah ini salah satu kelompok ekstrim dari kalangan Syiah. Jadi Syiah itu ada yang biasa-biasa aja, ya Syiah. Yuqaddimu Ali ala Abi Bakr wa Umar. Dia mendahulukan Sayyidina Ali dan Abu Bakar. Tok selesai gitu doang. Akan tetapi mawkifu bi Sayyidina Abi Bakr wa Sayyidina Umar. Mawkif. Apa namanya? Tapi posisinya sebagai Muslim kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Ya dikatakan dia sahabat Nabi. Cuman kalau dibilang mana lebih unggul Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu biasa aja. Tapi ada kelompok daripada Syiah yang sampai mengkafirkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Hatta zaujatin Nabi, sampai istrinya Nabi pun dikafirkan. Nah ini bagian daripada Rafidah. Gitu. Nah Rafidah. Itu tapi jauh lebih buruk ya. Rafidah itu kan dikatakan, Rafidah itu katanya menolak. Maksudnya dia menolak kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar. Rafidah begitu. Tapi Rafidah yang apa namanya? Jadi Rafidah itu gulatu Syiah, kelompok ekstremnya Syiah. Tapi di antara Rafidah di dalamnya juga ada gulatu Rafid. Ada kelompok, ada oknum yang lebih ekstrim daripada Rafidah sendiri. Itu yang mengkafirkan para sahabat sampai istri Nabi pun dikafirkan. Wa ankara rafidatu wa man tabi'ahumul jawaz, dan rafidah itu mengingkari, termasuk orang-orang yang mengikutinya mengingkari al-jawaza, mengingkari kebolehan mengusap dua khuf. Wa kadzalika syiah, begitu juga syiah secara umum dia mengingkari mengusap dua khuf, karena dia anggap mengusap dua khuf itu dinasakh hukumnya oleh ayat surat al-maidah. Maka itu dalam beberapa kelompok syiah yang saya tahu, kaki itu tidak perlu dibasuh tapi kaki diusap, mengikuti apa namanya surat Al-Maidah itu mengikuti kepala. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum. Gitu. Jadi ayat ini adalah apa namanya penghapus apa yang disebutkan oleh sahabat Jarir tentang mengusap dua khufnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syi'atu wal khawarij, dan begitu juga kelompok Syiah dan juga Khawarij. Saya agak kurang ini kalau kelompok-kelompok, tapi Khawarij itu salah satu karakternya, Khawarij juga mengkafirkan orang yang bukan ada dalam kelompoknya. Gitu, Khawarij. Dulu ada tawanan di Arab Saudi namanya, saya lupa itu. Saya lupa. Dia tawanan. Artinya narapidana dipenjara di Saudi Arabia karena punya pemahaman ekstrim seperti itu. Bahkan dia mengkafirkan seluruh orang yang ada di muka bumi ini kan, ketika dia ditanya sama si presenternya bahwa tidak ada Muslim yang hakiki di hati Saudi Arabia itu kecuali Khalid Al-Mu'asyah, kan namanya Khalid Al-Mu'alid, tapi saya lupa gitu. dia bilang bal fil alam gitu. Bahkan seluruh dunia akidah yang murid itu akidah punya saya. Katanya gitu. Kenapa? Karena annasu yujmi'un, seluruh manusia itu ijma' bersepakat tentang kabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibangunkan macam-macam kemudian dimasukkan ke dalam masjid, semua muslim sepakat itu, padahal itu sebuah kekafiran. Wah, itu katanya gitu salah satu alasannya. Jadi mereka, beliau mengkafirkan seluruh muslim yang ada di Arab Saudi, termasuk rajanya, termasuk ulamanya gitu. Bal fil alam, bahkan seluruh umat manusia di alam itu akidahnya rusak gitu. Cuman dia doang yang benar gitu. Iya ya, itu tahun berapa tuh tawanan Saudi Arabia, tahun 2009 atau 2010, sumpahan sudah. Udah lama gitu. Saya nggak tahu nasibnya sekarang gitu. Kharet, qala al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri mengatakan, haddathani sab'una minas sahabati Rasulillah min sahabina sahabin. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني سبعون من الصحابة. Ini teksnya salah nih, bukan mina, kok sahabnya ada alif lam. قال الحسن حسن البصري تابعين mengatakan, حدثني aku diberitahukan kepadaku sab'una oleh 70 orang sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang benar, sab'una min ashabi Rasulillah. Teksnya saya ini min ashabi Rasul, bukan, tapi salah, min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya diberitahu oleh 70 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yamsah 'alal khuffaini, beliau sallallahu alaihi wasallam mengusap dua khufnya. Artinya yang meriwayatkan kata Hasan al-Basri, iya, ceritakannya benar ashabi. Ini ceritakan saya salah. Wakad rawal washu minas sahabat, artinya yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengusap dua khuf ada 70 sahabat. Itu berartinya sudah tidak lagi perlu untuk riwayat lain, karena 70 sahabat sudah sampai pada angka mutawatir. Ini ashabi. Min ashabi. Min ashabi salah. Min ashabi yang benar. Jadi alif lamnya mestinya lamnya enggak ada. Langsung alif aja, alif lamnya enggak ada. Min ashabi, dan alifnya dipakai hamzah di atasnya. Min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwa al-mashu, ay wa qad ruwa al-mashu min ashabi. Ini benar nih min ashabati. Wa qad ruwa al-mashu, dan telah meriwayatkan tentang mengusap dua khuf ini min ashabati, daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, khalaik, itu banyak makhluk, khalaik itu makhluk, banyak makhluknya, la yuhsauna gitu. Jadi beliau mengatakan bahwa yang meriwayatkan kepadaku, kata Hasan al-Basri, aku dapat cerita tentang pensyariatan mashu alal khufaini, mengusap dua khuf itu, dari 70 orang sahabat. Dan yang aku tahu begitu ya, meriwayat apa syariat mashu alal khufaini itu diriwayatkan oleh yang itu yang ngomong kepada aku 70 orang. Tapi yang meriwayatkan tentang al mashu alal khufaini itu khalaik, itu seluruh orang di muka bumi. La yuhsauna, tidak terhitung, saking banyaknya sahabat Nabi yang meriwayatkan tentang mashu alal khufaini, sampai dikatakan la yuhsauna, enggak bisa kehitung saking banyaknya. Cuman kalau yang ngomong ke saya itu 70 orang gitu. Dikatakan Hasan al-Basri, na'am, halil ghuslu afdal li'annahu al-asl, wa bihi qalat asy-Syafi'iyyah wa jama'atun min as-sahabati, minhum Umar bin Khattab wa ibnuhu Abdullah wa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhum. Kita sepakat mashu alal khufaini itu syariat Islam, itu bukan rukhsah, itu azimah, orang memakai itu silakan. Cuman kalau kita timbang mana yang lebih bagus, kita mengusap dua khuf atau kita buka aja sepatu, kita wudhu kayak biasa, karena kita tidak punya hajat untuk mengusap khuf misalnya, kan begitu. Naam, halil ghuslu afdal li'annahu al-asl, apakah membasuh kaki, artinya dilepas itu sepatu, itu afdol, lebih afdol li'annahu al-asl, karena itulah hukum aslinya kaki, yaitu dibasuh. Wabihi qalat asy-Syafi'i, dan inilah pendapat asy-Syafi'iyah wa jama'atun minas sahabat, dan kelompok daripada sahabat Nabi, minhum di antaranya Ibnu Muhammad Umar bin Khattab, wabnuhu dan anaknya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, wa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhum, amil mashu afdal, ataukah mengusap dua khuftu lebih utama. Jadi kita bilang khuf, ya mengusap dua khuf betul, syariatnya ada. Cuman kalau mana yang lebih afdal, nah, kata ulama Syafi'i yang lebih afdal itu membasuh. Kalau kita bisa buka kaki, buka khufnya tanpa kesulitan, ya buka kita basuh aja. Karena memang hukum aslinya kaki itu ya dibasuh, bukan diusap sepatunya. Amil masuh afdal, atau mungkin ke al-masuh yang afdal. Al-masuh al-afdal, yaitu mengusap yang afdal. Wa bihi qala, dan pendapat mengusap itu lebih afdal, lebih utama, mengusap dua khuf lebih utama daripada membasuh kaki, jam'un minat tabi'in, ini dikatakan oleh kelompok daripada tabi'in, minhum Syabi, di antaranya Amir Syabi, Muhammad bin Sulaiman wal Hakam bin Utaibah al-Kindi. Ah, berarti al-Kindi ini saya salah, ini ingatannya kebalik. Jarir itu sahabat, bukan Al-Kindi, tapi Jarir itu saya lupa siapa nama panjangnya. Nah, yang Al-Kindi itu Al-Hakam, Hakam bin Utaibah Al-Kindi. Jadi kalau dikatakan mana yang lebih afdal, kata Syafi'iyah itu membasuh kaki lebih afdal daripada mengusap khuf. Tapi kalau kalangan sebahagian kelompok daripada tabi'in, itu lebih afdal adalah al-mashu 'ala al-khuffaini, mengusap dua khuf, di antaranya yang mengatakan demikian Asy-Sya'bi, Muhammad wal Hakam, ini tiga-tiganya gurunya Imam Abi Hanifah semua gitu. Sya'bi ini muhaddis al-Kufah, ahli hadis orang Kufah, gurunya Imam Abi Hanifah. Muhammad bin Sulaiman guru benarnya, guru langsungnya Imam Abi Hanifah. Wal Hakam bin Utaibah al-Kindi ini temannya Muhammad bin Sulaiman. Jadi tiga orang ini satu, apa istilahnya, satu angkatan begitu. Ah, Al-Bajli, betul, lupa saya. Al-Bajli. Jadi Ibnu Abdullah bin Jarir Al-Bajli. Sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Islamnya belakangan. Artinya Islamnya tuh udah sekian, disebutkan Islamnya itu di tahun ke-9 Hijrah, artinya satu tahun menjelang Nabi Muhammad SAW. Berarti kalau Islamnya terakhir, udah gak ada syariat lagi yang menghapus syariat al-mashu 'ala al-khuffaini, karena Islamnya Jarir itu Islam yang belakangan. Jadi kan ini Imam Taqiyuddin al-Isni menyampaikan riwayat Jarir untuk memastikan memang tidak ada lagi syariat yang menghapus dua khuf. Kalau dikatakan 70 orang sahabat, betul 70 orang sahabat meriwayatkan. Tapi kan kemungkinan dihapus itu kan ada, karena sahabat Nabi banyak. Nah, tapi kalau kita sampai riwayat Jarir, nah, udah tuh, udah makin mantap kalau yang namanya al-mashu 'ala al-khuffaini itu sesuatu yang disyariatkan terakhir. Dan disyariatkan terakhir, maka tidak ada kemungkinan dihapus oleh syariat yang lain. Wabihi qala jam'un minat tabi'ina, dan pendapat ini, pendapat mengusap dua khuf itu lebih utama daripada membasuh kaki. Qala jam'un, dikatakan oleh sekelompok daripada tabi'in, diantaranya Asy-Sya'bi, Hamma Muhammad bin Sulaiman, Wal-Hakam bin Utaibah al-Kindi. Fihi khilaf, ini saya agak tidak paham nih, mestinya langsung fihi khilaf, tidak perlu ada minnya, di sini ada min. Fihi min khilafin, gitu. Fihi min khilaf, ya teman-teman cetakannya sambil fihi min khilaf, selalusnya minnya gak usah ada tuh, fihi khilaf tuh sudah cukup. Wa an Ahmad riwayatan, dan dari riwayat Imam, dari Imam Ahmad radhiyallahu an, Imam Ahmad riwayatan, ada dua riwayat dari Imam Ahmad bin Hanbal, wa rajihu, dan yang rajih dari Imam Ahmad bin Huma, di antara dua pendapat tersebut, dua riwayat tersebut, al-mashu afdal, yaitu mashu mengusap dua khutul lebih utama. Wasaniyatu huma sawa, dan riwayat kedua daripada Imam Ahmad bin Hanbal, huma sawa, yaitu kedua-duanya sawa. Min huruf jar zaid, fihi min khilas. Iya, tapi mulgoh. Kerja kagak ada kerjaannya, akhirnya nganggur. Ngapain ditulis begitu? Estetikanya pun enggak dapat. Fihi min khilaf. Estetikanya enggak dapat juga. Maksudnya kalaupun dia mulgoh tidak ada pekerjaan, setidaknya itu membantu estetika bahasa Arab. Tapi kalau dilihat dari urutannya enggak membantu. Saya pikirnya ini kesalahan cetak gitu. Saya buka teks yang lain, kifayatul lahir, ada minnya juga. Buka kifayatul lahir kan ada minnya juga gitu. Makanya mungkin teman-teman punya cetakan yang enggak ada minnya, karena minnya itu kagak ada kerjaan di sini nih. Nganggur. Wa Imam Ahmad, ada dua riwayat rajih, yang rajih daripada Imam Ahmad radhiyallahu anhu al-Mas'u Abdul Musab dua khut, itu lebih afdal. Riwayat kedua dari Imam Ahmad, huma sawa, mengusap atau membasuh itu kedua-duanya sama. Wakhtarahu Ibnu al-Munzir, dan pendapat keduanya Imam Ahmad ini, itu mengusap atau membasuh itu sama-sama saja, tidak ada yang lebih afdal. Ini dipilih, ikhtarahu Ibnu al-Munzir, dipilih oleh Imam Ibnu al-Munzir min ashabi Syafi'i, daripada sahabatnya Imam Asy-Syafi'i, daripada ulama ashabnya Imam Asy-Syafi'i. Wallahu a'lam. Ibnu al-Munzir kita sudah sebut namanya beberapa kali di pertemuan sebelumnya. Wa fihi ahadits sanuriduha fi mahalliha insyaallah. Dan di dalam masalah ini, mana yang afdal, apakah mengusap lebih afdal atau membasuh, fihi ahadits, banyak hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ini. Sanuriduha, yang akan kita sampaikan, fi mahalliha, nanti di tempatnya insyaallah taala. Idza arafta hadza, kalau kalian sudah tahu tentang syariat khuf ini, fali jawazi masil khuffaini syartan. Kalau Syekh Taqiyuddin Al-Hisni bilangnya dua syarat, tapi kalau Imam Abi Syuja bilangnya tiga syarat. Kita mulia. Wa fali jawazil masi 'ala al-khuffaini syartan, untuk kebolehan mengusap dua khuf ini ada dua syaratnya. Ahaduhuma, yang pertama, ayyal bisa al-khuffaini, dia memakai sepatu khuf tersebut jami'an, kedua-duanya, ala taharatin kamilatin, setelah sempurnanya taharah. Falau ghassala rijlan, kalau dia membasuh satu kakinya, katakanlah kaki kanan. Falau ghassala rijlan, kalau dia membasuh satu kakinya yang kanan, thumma labisa khuffaha, kemudian dia pakai satu khufnya yang kanan itu, thumma ghassala, kemudian dia baru usap kaki kiri, kaki keduanya yang kiri, thumma ghassala al-ukhra, kemudian dia basuh kaki kirinya, wala bisa khuffaha, kemudian dia pakai khuf, lam yajuzil mas, maka tidak ada syariat mengusap khuf. Kenapa? Karena dia pakai khuf, belum taharanya belum sempurna. Ayyal bas. Tadi saya bacanya gimana? Yalbas. Yang pertama, yalbas, kalau dia kemudian memakai salah satu sepatu, jadi dia pakainya gini. Lam yujizi. Saya agak bingung, lam yujizi apa lam yajus. Kayaknya sih lam yajus, tapi bisa juga lam yujizi almas. Lam yujizi, lebih enaknya lam yujizi almas. Kalau dia membasuh kaki kanan, kaki kiri belum dibasuh, kaki kanan sudah dibasuh, kemudian dia pakai sepatu kaki kanannya, baru kemudian dia basuh kaki kiri, baru dia pakai sepatu kaki kiri, maka mengusap dua khufnya enggak boleh, enggak sah. Kenapa? Karena dia memakai sepatu sebelum thaharah sempurna, sebelum sempurna wudunya. Karena wudu sempurna ketika rukunnya terpenuhi, dia baru menyelesaikan kaki kanan, kaki kirinya belum, berarti taharanya belum sempurna. Maka itu dikatakan lam yujizi al-mashu, maka tidak sah syariat mengusap dua khufnya, li'annahu lam yudkhil. Nah, ini li'annahu lam. Beberapa teks disebutkan lau. itu salah lagi itu. Li'annahu lam yudhil hima ba'da taharatin kamilatin, karena dia belum memasukkan atau tidak memasukkan, tidak memakai dua khuf tersebut setelah taharah sempurna. Taharahnya belum sempurna, dia sudah pakai khuf, maka enggak boleh. Walau ibtada'al lubsu wa huwa mutatahhirun, kalau seandainya dia memulai memakai sepatu, dia dalam keadaan suci. Ini lagi udah suci nih. Dia mulai pakai sepatu. Summa ahdas, lagi makai itu dia berhandas. Jadi ketika makai itu lagi jongkok, lagi duduk, lagi makai sepatu, kemudian dia kentut tuh. Itu. Qabla an wasalatir rijlu ila qadamil khufi, sebelum an wasalatir rijlu, masuknya kaki ila qadamil khufi, ke dalam qadam. Jadi kan bentuknya begini nih. Khuf tuh bentuknya begini ya, katakan begini nih. Ini susah nyontohinnya nih. Jadi kakinya tuh belum sampai pada itu. Belum sampai pada apa sih namanya? Belum sampai pada tatakan kaki khuf benar, jadi baru masukin, baru begitu doang. Kemudian dia berhadas, kakinya belum sampai bau. Jadi untuk dihitung apa memakai khuf itu, kalau sudah kakinya tuh, tumitnya sudah berada di posisi tumit sepatunya gitu. Tapi kalau belum sampai situ, itu belum pakai khuf namanya. Kemudian summa hadis wa huwa mutatahhirun, ketika dia memulai memakai sepatu, dia dalam keadaan suci, kemudian dia berhadas sebelum kakinya nyampe, tumitnya nyampe ke tumit khufnya gitu. Lam yujizil mashu, maka al mashu khufainya juga enggak sah. Nasu alaihi syafi, itu yang dinasun oleh syafi. Kenapa? Karena dia ketika make tohar, dia berhadas. Jadi syaratnya itu make dalam keadaan sempurna toharuhnya. Ketika make kemudian dia berhadas dan kakinya itu belum sampai pada tumit khufnya, itu belum dikatakan memakai khuf gitu. Maka dia harus buka lagi, dia harus wudu ulangnya lagi. Ya, fa'ilnya man itu lam yudkhilhu mali annahu hu, jadi fa'il itu. Nah, hu-nya kembali ke itu apa namanya? Ayyal khufaini, ayyal bas al-khufaini, fa'ilnya di situ. Kemana tadi? Nasu 'alaihi Syafi'i fil ummi. Itulah yang dinaskan dituliskan oleh Imam Asy-Syafi'i fil Ummi dalam kitabnya Al-Umm, li'anna al-i'tibar, karena yang jadi standar, yang jadi patokan, bi qararil khuffi, yaitu dengan qarar, dengan al-khuff, tumitnya masuk ke tumit khuff gitu. Itu maksudnya qarar itu kan ketetapan. Jadi tumitnya udah netep di tumitnya khuff, la bisaki, bukan di bagian betisnya. Bagian betis khuf baru sampai situ belum dikatakan maki khuf. Wahtajja li dzalika bi hadis, dan dengan untuk itu berdalil bahwasanya, bahwa yang namanya wahtajja berdalil untuk syarat taharah sempurna. Dalil untuk syarat bahwa memakai khuf harus setelah taharah sempurna bi hadis, dengan banyak hadis, minha di antaranya hadis Al-Mughirah radhiyallahu taala anhu. Hadis sahabat Mughirah radhiyallahu taala qala, beliau mengatakan sakabtul wudu, sakabtu aku tuangin. Sakabtul wudu, maka sakabtul wudu aku tuangin air wudu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma intahaitu ila rijlihi, ketika aku sampai pada kakinya. Jadi aku tuangin air wudunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika sampai pada kaki, yaitu ahwaitu ilal khufaini li anzi'ahuma, aku pengen membuka dua khufnya tersebut. Qala, kemudian Nabi Muhammad mengatakan da'huma, biarkan khuf tersebut. Fa inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku memasukkan kakiku, kedua kakiku ke dalam sepatu tersebut, tahirataini, setelah keduanya sempurna. Jadi Nabi Muhammad SAW sedang memakai khuf gitu ya. Lalu meminta sahabat Al-Mughirah untuk ambilin air wudhu. Lalu ambillah tuh Al-Mughirah, sahabat Mughirah, air wudhu. Dituangin buat Nabi Muhammad SAW. Sampai pada bagian kaki, Al-Mughirah tuh mau buka khufnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kata Nabi, da'hum, udah biarin. Nggak usah dibuka. Fa'inni adkhultuhuma. Karena aku sudah masukkan kakiku ke dalam sepatu tersebut. Tahirota ini dua-duanya sudah dalam keadaan suci gitu. Dua-duanya sudah dalam keadaan suci sempurna. Bukan cuma satu-satu, tapi dua-duanya kaki itu sudah suci, baru aku masukin. Rawahu syekhani, diriwayatkan oleh syekhan dua syekh al-hadis, Imam al-Bukhari dan Muslim. Wal-wadu'u bifatsil wawi, wal-wadu' dengan fatwa artinya air wudhu. Sakabtul wadu, aku tuangin air wudhu. Fa'allala alaihi salatu wassalam. Maka Nabi Muhammad SAW memberikan ta'lil, memberikan illah, jawaz bolehnya al-masu, bolehnya mengusap dua khuf itu, bitoharatihima, yaitu dengan memberikan sebab, memberikan illah kebolehan mengusap dua khuf itu dengan kesucian kedua kaki, inda lusi, ketika memakai. Jadi ketika memakainya, kaki memang sudah dibasuh dua-duanya. Wal hukmu yaduru ma'al illati, dan hukum itu yaduru ma'al illah, berputar-berputar sekitar illahnya. Maka kalau itu belum dalam keadaan suci, maka belum boleh pakai almas, belum boleh pakai khuf, gitu maksudnya. Wa asrahuma fi hadha. Ini yang benar ma'ya, bukan man. Jawaz al-mas'h, ya. Fa'allala alaihi salatu wassalam jawaza al-mas'hi. Wa asrahu ma hadha, dan riwayat yang lebih syarih, lebih eksplisit dari wa asrahu min hadha ma rawahu Asy-Syafi'i, dan riwayat yang lebih syarih, lebih eksplisit daripada riwayat ini, ma rawahu, apa yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, anil Mughirah, dari sahabat Mughirah, qala qultu ya Rasulullah, aku mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, amsahu ala al-khufaini, apakah aku mengusap dua khuf saja? Qala na'am, ya, id adkhaltuhuma tahirataini. Jadi riwayatnya sama, cuma redaksi ujungnya beda. Kata Al-Mughirah, kalau yang tadi kan Al-Mughirah, fa'ahwaitu ilal khufaini li'anzi'ahuma. Saya ketika nyampe kaki, saya pengen khufnya tuh saya buka. Gitu. Tapi dalam riwayat Imam Asy-Syafi'i, dalam musnadnya, sahabat Al-Mughirah ngomongnya bukan begitu, tapi ngomongnya, amsahul khufaini ya Rasulullah, ya Rasul, ini khufnya saya usap. Gitu. Iya, usap aja. Fa'inni adkhaltuhuma tahirataini, karena aku telah masukkan kedua kakiku tahirata ini dalam keadaan suci. Sebelumnya sudah dimasukkan, sebelumnya sudah suci, kemudian baru aku pakai khufnya. Walafdhatu idza, lafadznya idza, idza adkhaltuhuma, itu syaratun, syarat, wa in kana dharaban, wa in kana dharab, dharab itu kan apa istilahnya, kalau dalam bahasa Indonesia itu reposisi, ya, kalimat reposisi. Tapi idza, walaupun dia kalimat dharab, tapi dia bertindak sebagai syarat. Gitu. Jadi syarat idza adkhaltuhuma, maka yang namanya mengusap dua khuf itu boleh syaratnya, kalau memasukkan kedua kaki sudah dalam keadaan suci. Wallahu alam. Wallahu alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang, ya. Wa asrahu, betul. Kita lanjut di pertemuan akan datang, mudah-mudahan ada manfaatnya, yaitu kita akan bahas tentang syarat yang kedua insyaallah di hari besok, Sabtu, hari Senin, berarti insyaallah hari Senin insyaallah kita akan mulai lagi pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, masih membahas tentang al-mashu 'alal khuffaini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi tambahan ilmu yang bermanfaat, sekaligus tambahan amal ibadah di akhirat kelak nanti. Dan waktu yang kita luangkan pada hari ini, kemudian kuota yang kita keluarkan untuk ikut kajian ini, mudah-mudahan diganjar keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para asatidz, para kiai, para ajengan, para tokoh masyarakat yang mengikuti atau melihat atau mendengar kajian ini dan menemukan ada kesalahan, saya amat sangat senang sekali jika dikoreksi, baik melalui kolom komentar atau juga melalui chat pribadi, melalui WhatsApp dan juga Telegram atau melalui email. Baik itu dalam bacaannya, baik dalam penerjemahannya, atau dalam penjelasan yang dikira itu sebagai kekeliruan. Saya sangat senang sekali juga menerima koreksian tersebut. Dan kita akhiri pertemuan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor WA-nya ada di buku saya. Jadi di beberapa video saya di YouTube itu saya sering beberapa kali bagi buku. Nah, download bukunya sekalian dapat manfaat. Nanti di bukunya di ujungnya tuh ada nomor WhatsApp.